بأعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته ومن اتبع هديه إلى يوم الدين أما بعد. إخواني وأخواتي في الله, Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian kita syarah Salasatul Usul li Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdullah ibn Sulaiman Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi Al-Hanbali, dan ada baiknya sebelum kita lanjutkan pembahasan baru kita murajaah sedikit tentang apa yang kita kaji pada pertemuan yang lalu. Baik, kita kemarin membahas bahwa al-ilm atau ilmu itu ada pengertiannya, ada definisinya. Nah, siapa yang lupa? Ingat semua berarti ya? Masya Allah, pinter. Baik, yang sebutkan, hah? Gak dengar, lupa. Kemarin hadir nggak? Nggak hadir kemarin, hadir. Makanya saya tanya siapa yang lupa tadi. Nah, nggak ada yang angkat tangan berarti ingat semua kan? Baik. Apa itu ilmu itu apa? Bahasa Indonesia nggak apa-apa, nggak usah bahasa Arab ya. Baru hadir. Ya boleh, nggak apa-apa. Itu bagi dhabtunya dhabtu kitab ya. Fadal. Nah, artinya Iya. Harus belajar menerjemahkan. Al-ilm itu artinya idraku syai' atau ma'rifatu syai' atau idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya ya, persis dengan kenyataannya, itu namanya ilmu, mengetahui itu seperti itu artinya. Baik, idrak itu sendiri itu ada tingkatan-tingkatan. Idrak itu emang agak susah ya terjemahannya ya. Susah itu karena bahasa kita ini sangat miskin. Ya. Idrak itu artinya pencapaian mungkin ya. Adraka yudriku idrak artinya pencapaian. Pencapaian ini ya mungkin paling mendekati lah. Walaupun enggak pas. Ada beberapa level. Nah, yang paling tinggi ilmu sesuai dengan kenyataannya. Setelah itu apa? Di bawahnya dikenal dengan istilah dhon ya, dhon, dugaan, asumsi ya, ini mengetahui sesuatu tapi tidak pasti, masih ada kemungkinan kelirunya, tapi sedikit kemungkinan kelirunya ya, ini namanya dhon. Ilmu dan dhon itu sudah bisa menjadi alasan dalam beramal maupun beribadah ya. Jadi tidak semua ibadah kita itu dianggap sah kalau dia berstatus yakin, pasti, enggak. Cukup ghalabatu dzon, dugaan kuat itu sudah bisa menjadi landasan dalam beribadah. Ini banyak sekali aplikasinya. Ya. seperti orang yang ragu sholatnya. Sudah ketiga apa yang kedua ya? Kalau dia bisa merojihkan salah satu, kelihatannya ketiga kok. Dia nggak yakin, ya, nggak pasti sih nggak. Tapi dugaan kuat, dia harus amalkan dugaan kuatnya ini. Jangan dia mundur ke yang dua. Kecuali kalau dia lebih srek sama yang dua rakaat daripada yang tiga. Jadi dzan itu dalam kondisi tertentu ketika tidak bisa kita memastikan, maka ini menjadi acuan dalam beramal. Ya. Mandi junub. Mas hadisnya mengatakan seperti itu. Hatta idza dzanna annahu qad arwa basharatahu minal ma afadha ala sa'iri jasadih. Ya, salah seorang istri Nabi Aisyah kalau enggak salah, Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih fi sahihain menceritakan bagaimana Nabi itu mandi junub, wudu seperti biasa ya. Kemudian membasahi kulit kepala. Hatta idza dzanna, sampai beliau mengira, menduga bahwa kulit kepalanya ini semua sudah kenyang dengan air. Ya. Baru beliau mengguyur seluruh tubuh yang lainnya. Jadi dzan itu merupakan landasan dalam beramal sebagaimana ilmu. Peringkat di bawahnya namanya 50-50 syak. Ya, syak ini kita enggak bisa merojihkan. Kalau dzan ada yang rojih, ada yang marjuh. Kalau syak ini ya dia ihtimal, kemungkinan benar sama salahnya sama. Nah, ini juga enggak bisa jadi landasan untuk beramal, enggak bisa yang ini. Di bawahnya itu namanya waham. Waham itu idraku syai' ya ma'ahtimal annahu al-marjuh. Jadi dia menganggap sesuatu itu begitu ya, tapi itu justru kemungkinan salahnya lebih besar ya, daripada kemungkinan benernya. Kebalikannya dhan ya, kebalikannya itu namanya waham. Nah, jadi dia gak yakin itu benar, enggak, cuman dia tetap ada kemungkinan anunya apa, kemungkinan benernya ada tapi lebih kecil daripada kemungkinan salahnya. Itu namanya waham. Ada lagi setelah itu namanya jahil. Jahilnya enggak tahu, adamul idrak. Ya, sama sekali enggak tahu. Nah, jahil dibagi menjadi dua, bukan empat. Setahu saya cuma dua jahil. Jahil basit dengan jahil murakkab. Jahil basit itu ya adamul idrak ya. Adamul idrak bil kulliyah, enggak tahu sama sekali. Kalau jahil murakkab, jahil basit itu jahil tapi ringan. Ya. Tidak tahu tapi kadarnya ringan ya. Tidak punya informasi apa-apa. Tidak punya maklumat apa-apa, itu namanya enggak tahu. Kalau jahil murakkab, jahil yang rangkep, itu idraku syai' ala wajhin yukhalif ma huwa alaih. Merasa tahu, tapi yang diketahui ini bertolak belakang dengan kenyataan. Itu namanya jahil murakkab. Merasa dirinya tahu bahwa yang benar itu, padahal sebaliknya justru itu yang batil. Nah, jadi dia ini jahil tapi rumongso ngerti, itu namanya jahil murakkab itu. Baik. Kemarin kita telah jelaskan tentang empat hal yang wajib kita pelajari, yaitu al-ilm wa huwa ma'rifatullah. Apa maksudnya ma'rifatullah? Mengenal Allah ya. Ada lagi yang bisa nambahkan? Menerima ya. Jadi mengenal di sini bukan sekedar kita tahu, ya, nggak cukup. Selalu kita camkan bahwasanya ilmu itu kalau sekedar ilmu saja, sekedar tahu saja, tidak menimbulkan konsekuensi apa-apa, ini bukan ilmu yang bermanfaat, ya, bukan ilmu yang bermanfaat. Jadi ma'rifatullah itu juga tidak cukup sekedar kita tahu Allah namanya, di antara nama-namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir, enggak cukup seperti itu. Tapi konsekuensi dari nama-nama ini itu apa? Al-Hayy, Al-Qayyum, itu semua ada konsekuensinya. Nama yang mengandung sifat, ya, nama Allah itu mengandung sifat, harus mengandung sifat. Nah, sifat ini punya konsekuensi. Nah, ini termasuk bagian dari mengenal Allah, ya, sehingga kalau pengenalan ini bisa melahirkan konsekuensi yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, itulah pengenalan yang bermanfaat. Itu pengenalan yang dimaksud dalam pembahasan kali ini, ya. Ai ma'rifatullah azza wa jalla bil qalb ma'rifatan tastalzimu qabul ma syara'ahu. Jadi konsekuensi dari ma'rifah ini adalah kita harus menerima semua yang Allah tentukan. Ajaran Allah kita harus terima. Wal iz'an wal inqiyad, ketundukan dan kepatuhan. Wa tahkimu syari'atihi allati ja'a biha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak cuma menerima tapi juga lebih dari itu mengamalkan, menerapkan. Ya, tentunya selama kita mampu menerapkannya. Bagaimana kita mengenal Allah? Melalui ayat-ayatnya, ya. Ayat-ayat yang kayak apa? Ya, ayat qauliyah, yakni Al-Qur'an, ya, dengan ayat kauniyah. Ya, dengan tadabbur itu kita bisa mengenal sifat-sifat Allah. Ya, kita bisa mengetahui, tambah yakin bahwasanya Allah itu betul-betul alim, maha tahu, ya. Karena semua ciptaannya Allah itu akurat, sempurna. Enggak ada yang cacat. Langit ini enggak ada cacatnya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karratayn yanqalib ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir. Allah yang menciptakan 7 langit bersusun-susun, sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak mendapatkan pada ciptaan Allah itu sesuatu yang apa namanya, yang lain-lain, yang selain-selain, enggak serasi, ya. Coba kamu pandang lagi, apakah ada yang kurang dari ciptaannya Allah itu? Cari kekurangan, yang enggak ada, sempurna, ihkam, pas, sudah takarannya itu pas, jaraknya semuanya sudah akurat, komposisinya akurat. Nah, ini akan membimbing kita dengan mempelajari fenomena-fenomena alam, tanda-tanda kebesaran Allah itu. Allah mengingatkan kita, kan? Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi itu ada banyak tanda. Ini tanda kebesaran, kemahasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, bahkan pada dirimu sendiri. Masa kamu enggak ngelihat tanda itu? Sangat banyak. Nah, kita disuruh berpikir oleh Al-Quran, tafakkur, ya, untuk semakin merasakan dan menghayati makna dari sifat-sifat Allah yang itu akan tercermin pada ciptaannya. Ini salah satu cara kita mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ini toh nggak cukup, karena ada sifat-sifat Allah yang tidak bisa diketahui kecuali melalui khabar, wahyu, ya, nakal, nukilan, ya, menukil kabar itu adalah sumber ilmu, ya. Sumber ilmu itu tidak hanya observasi, pengamatan, eksperimen, enggak, itu semasuk sumber ilmu. Tapi ada juga sumber ilmu yang enggak bisa dicari, didapatkan dengan cara eksperimen atau pengamatan saja. Tidak bisa ditarik dengan menggunakan panca indera walaupun semaksimal mungkin. Dan cukup banyak ilmu yang seperti itu. Ya. Makanya kita harus membuka channel lain. Selain channel eksperimen, logika, dan observasi, apa yang kita, sensor-sensor kita ini kita aktifkan, kita bisa mendapat, oh, ini masjidnya enggak sumuk, enak. Oh, agak gelap sedikit. Nah, ini ilmu yang kita dapatkan dari panca indera kita. Tapi ada yang enggak bisa dicapai oleh panca indera. Dan cuma bisa dicapai, didapatkan dengan satu jalur, yaitu khabar. Tinggal mau nerima apa enggak. Itu masalahnya. Dan ini yang membedakan antara mukmin dengan kafir. Karena yang lain ini berserikat dalam memiliki panca indera, punya akal, ya, bisa eksperimen. Yang bedakan adalah yang ini percaya dengan berita, yang itu gak percaya. Berita yang emang gak bisa dibuktikan dengan panca indera tadi itu. Nah, ini adalah salah satu sumber ilmu. Makanya di awal Al-Baqarah Allah mengingatkan kita tentang esensi mengimani sesuatu yang gaib. Gaib itu bukan cuma kita gak bisa ngelihat, kita gak bisa merasakan kehadirannya juga gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sifat orang-orang muttaqin yang akan mendapat hidayah dari Al-Qur'an ini, bagaimana karakter mereka, ciri-ciri mereka, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang pertama. Ini yang membedakan mukmin dengan kafir itu di sini. Ini enggak bisa dibuktikan. Kalaupun bisa, hanya sebagian, tidak bisa maksimal. Mentok-mentoknya Allah itu ada. Tapi apakah kita bisa mengetahui Allah itu punya tangan, Allah punya jari jemari, Allah punya wajah, Allah turun ke langit dunia, Allah bisa tertawa. Bisa dibuktikan dengan melihat makhluk-makhluknya ini? Tidak bisa. Itu khabar. Nama manusia yang pertama siapa? Kemana cara tahunya? Dia diciptakan dari apa? Gimana cara tahunya? Kalau enggak dikasih tahu sama Allah, enggak bisa. Hawa diciptakan dari rusuknya. Coba selidiki. Enggak bisa kita menyelidiki membuktikan dengan eksperimen. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali ilmu yang kita enggak bisa dapatkan kecuali harus dengan cara mempercayai berita. Bahkan ilmu-ilmu hari ini pun juga begitu. Antum datang ke sini juga kalau enggak bermodal percaya sama saya, ya. Ngapain datang ke sini gitu loh. Ya kan? Belajar UNS, diajari sama dosennya. Kalau enggak percaya dosennya ini berilmu, ngapain kita belajar UNS ya toh? Ya, banyak sekali yang itu dibangun atas dasar percaya. Jadi ma'rifah di sini cara mengetahuinya adalah dengan tadabur ayat kauniyah dan juga ayat qauliyah. Kemudian ma'rifatun nabiyyi. Ini juga sama dengan sebelumnya, mengenal Rasulullah, tapi juga tidak berhenti dengan mengenal, dengan mengamalkan sunnahnya, membenarkan semua yang beliau sampaikan. Wa ma'rifatu dinil Islam. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal din Islam dengan dalil-dalilnya, dalil-dalil yang mu'tabar. Dalil itu artinya ma yursyidu ilal matlub, sesuatu yang membimbing, yang menuntun kepada apa yang dicari, itu namanya dalil. Dalil itu bisa digunakan sebagai penunjuk jalan, itu dalil namanya. Orang yang kerjanya menunjukkan jalan namanya dalil. Yadul, alladhi yadullu ala syaih. wal adilla ala ma'rifati dzalika sam'iyyatun wa aqliyatun. Dalil untuk mengenal din Islam, mengenal Rasulullah, mengenal Allah itu ada yang bersifat sam'iyyah, ya ini wahyu yang kita dengar, ada juga yang bersifat aqliyah, akal, ya ada. Bagaimana kita mengenal Rasulullah itu benar dengan akal, bisa enggak? Bisa. Mengenal kebenaran Allah dengan akal, bisa. Bisa. Ya. Karena sesuatu itu dibenarkan, ya, ini secara logika saja. Sesuatu itu dibenarkan, dipercayai kalau terpenuhi padanya tiga kriteria. Yang pertama, kejujuran. Orang jujur pantas dipercaya. Kita enggak punya alasan untuk tidak percaya sama orang jujur kan? Selama dia dikenal jujur, enggak dikenal suka ngapusi, serius kalau bicara, bukan bercanda, maka kita percaya. Lain halnya kalau orang tukang bercanda. Walaupun dia enggak bohong, teman, dia bercanda gitu. Nah, kita mungkin ragu-ragu gitu. Ah, ini mungkin memang tukang bercanda. Tapi kalau dia enggak dikenal, tiap yang dia omongkan itu sesuai dengan hakikatnya, serius, sungguh-sungguh, dan dia enggak suka menipu, maka kita enggak punya alasan untuk enggak percaya. Kriteria pertama ini terpenuhi enggak sama pada diri Allah? Jelas. Rasulullah. Oh, jelas. Wa man asdaqu minallahi qila. As-sadiqul masduq. Rasul sebelum mendakwahkan risalah, mendakwahkan agama juga sudah dikenal sebagai al-amin. Ya kan? Alasan kedua, berilmu. Orang menjelaskan sesuatu, wah, masalah bagaimana terbentuknya janin dalam perut kandungan. Memang dia dokter spesialis, apa itu istilahnya kalau janin itu apa? Hah? Op? Ah ya, yes. Pokoknya kayak gitu. Yes. Saya kurang jelas dari suaranya. Yes, pokoknya kayak gitu. Percaya nggak antum? Percaya. Tapi kalau yang menjelaskan itu dokter gigi, ya rodok ragu-ragu ya. Agak ragu-ragu kan? Bukan faknya dia. Kalau insinyur, ah, sok tahu ini orang insinyur, ya kan? Kesan kita gelarnya kok IR, ngomong masalah janin dalam perut kandungan. Wah, sok tahu ini orang. Apalagi kalau cuma lulus SD, nggak ada yang mau hadir dia, nggak ada yang mau dengarkan, males gitu loh. Karena apa? Ilmunya nggak ada. Ya. Ini modal untuk dipercaya. Allah berilmu nggak? Qul antum a'lamu amillah. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah paling tahu. Setelah beliau, setelah Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia yang paling tahu adalah yang mendapat wahyu dari Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syarat kedua juga terpenuhi dengan sempurna. Yang ketiga, salah satu alasan kita untuk percaya itu adalah cara penyampaian yang meyakinkan. Ya, Baya. Ya lah, fasih jelas, enggak bulat, muter-muter sana kemari, enggak jelas maksudnya apa. Fasih al-fasahah, dan meyakinkan ketika menyampaikan. Ya. Makanya sales-sales itu harus meyakinkan, kalau enggak laku dia punya jualan. Ya. Walaupun mungkin banyak tobolnya juga itu, sales-sales itu. Memuji-muji barang luar biasa. Ya. Tapi kadang orang terbujuk dari unsur meyakinkannya ini. Nah, Allah itu jelas menyatakan bahwasanya Quran ini mubin, ya. Apa namanya? Memberi penjelasan. Jadi enggak ada sesuatu yang sifatnya samar-samar enggak. Rasulullah juga ketika menjelaskan itu jelas gamblang. Kalau ngomong itu enggak cepat-cepat. Enggak juga terlalu lambat dan enggak panjang-panjang kalau ngomong. Kalau mau dihitung berapa kata bisa, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan seringkali diulang ucapannya itu sampai 3 kali. Jelas, fasih. Ya. Nah, sehingga dari 3 unsur ini, seseorang sebenarnya tidak punya alasan secara logika untuk tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Ya kecuali kalau dia memperturut hawa nafsunya. Jadi dalil-dalil sini bisa menggunakan dalil akli maupun sam'i. Kalau sam'i cukup banyak. Ya, ayat-ayat Al-Quran itu sam'i. Hadis Rasulullah itu juga sam'i. Di antara dalil sam'i yang membimbing kita untuk mengenal Rasulullah adalah firman Allah di surat Al-Fath. Ayat ke-29 Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu al-ayah. Ya, kriteria Rasulullah itu seperti apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu Muhammad dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Ini sifat Rasulullah dan sahabat beliau. Tarahum ruk'an sujjada. Sering rukuk, sering sujud. Ya betawuna fadlan minallahi wa ridwana. Menghendak, mengharapkan karunia dan ridha Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah. Menolong Allah dan Rasulnya. Jadi ini termasuk salah satu dalil sam'i. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari kalangan kita Rasul ini. Bukan dari makhluk lain, enggak. Ya dari manusia juga. Ya makan, ya minum, ya kecapean, ya sakit, ya jalan di pasar, ya ke belakang, ya menikah. Sama. Sifat-sifat manusia enggak berbeda dengan kita. Kul innama ana basyarum mithlukum. Yuha ilaiya. Ini aja yang bedakan. Yuha ilaiya. Aku dapat wahyu, kata Rasulullah. Azizun alaihi ma'anittum. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Rasul ini ikut prihatin. Kalau kalian sedih, beliau juga sedih. Harisun alaikum, sangat menginginkan kalian itu selamat, kalian itu menjadi orang yang beriman. Bil mu'minina raufun rahim, lemah lembut, pengasih dan sayang kepada orang-orang. Ini sifat-sifat Rasulullah yang kita ketahui berdasarkan wahyu, ayat-ayat Al-Quran. Dan semisalnya. Jadi itu sebagian dalil yang membimbing kita untuk mengetahui bagaimana sifat Allah dan bagaimana sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang pertama al-ilm itu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang kedua adalah al-amalu bihi. Nah, ilmu ini kalau enggak diamalkan percuma. Ini bukan ilmu teori, ini ilmu praktis. Ilmu agama itu ilmu praktis, praktek. Walaupun prakteknya enggak kelihatan. Walaupun prakteknya batin. Ya, karena ilmu itu ada yang melahirkan amal batin, ada yang melahirkan amal zahir. Ya, semakin kita mengenal Allah, mungkin ibadah zahir kita enggak tambah banyak, tapi ibadah batin kita tambah banyak. Tambah bagus kualitasnya, seperti tawakalnya lebih baik. Khaufnya lebih besar, rasa takutnya sama Allah lebih besar, harapannya lebih baik, ya. Cintanya sama Allah lebih baik, meningkat. Ya. Ini peningkatan amal batin, amal qalb. Ya. Ada juga yang meningkat amal lahirnya. Jadi ilmu ini harus melahirkan yang kedua yaitu al-amal. Bagaimana kita mengamalkan ilmu ini? Qauluhu al-amalu bihi ay al-amal bima taqtadhihi hadhihi al-ma'rifah. Mengamalkan konsekuensi dari pengetahuan kita tentang Allah, tentang Rasulullah dan tentang dinul Islam. Ya. Wal qiyam bi ta'atihi, yakni taat sama Allah, sama perintahnya, meninggalkan larangannya. Baik dengan mengamalkan ibadah-ibadah yang sifatnya khusus bagi dirinya sendiri maupun ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Ibadah khusus seperti sholat, shaum, haji. Adapun ibadah yang sifatnya dirasakan oleh orang lain seperti zakat. Kemudian sekarang ini ibadah ini thalabul ilm. Ya, thalabul ilm itu adalah ibadah yang dirasakan oleh orang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad fi sabilillah dan lain-lain. Yang ketiga, ilmu, amal, dakwah ilaih. Berdakwah, mengajak orang lain kepada ilmu dan amal ini. Ini juga kewajiban kita. Ad-da'wah ila ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillah ta'ala ala maratibih ats-tsalats aw al-arba' allati dzakarah Allah azza wa jalla fi qawlihi ud'u ila sabili rabbika. Jadi intinya kita mengajak orang lain agar mengikuti syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, melalui tahapan-tahapan yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Al-hikmah ini tahapan yang pertama. Wal mau'izatil hasanah, tahapan yang kedua. Wajadilhum billati hiya ahsan, itu yang ketiga. Adapun yang keempat, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Jadi jidal itu ada dua macam. Perdebatan itu ada dua macam. Berdebat dengan cara yang baik, ya, ini kepada orang-orang yang bisa diajak ke sana. Adapun orang-orang yang zalim, maka kita pakai cara lain yang sesuai dengan karakter dan cara berpikir mereka. Ya. Karena Allah mengecualikan di sini, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Jangan kamu berjidal, berdebat dengan orang-orang ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Kecuali kalau yang kamu hadapi adalah orang-orang yang zalim dari mereka. Artinya ketika itu kita boleh menggunakan cara-cara yang tidak baik karena dia sudah zalim. Ya. Ayat yang lain, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah. Jadi kalau Rasulullah disuruh menyampaikan oleh Allah, inilah jalanku. Aku mengajak manusia kepada Allah atas pengetahuan yang jelas, basirah. Basirah itu penglihatan, jadi bisa melihat, bukan enggak bisa melihat. Bisa dilihat jelas. Ana wa manittaba'ani. Ini caraku dan cara orang yang ingin mengikuti saya juga seperti ini, kata Rasulullah. Dakwahnya itu ala basirah. Dalilnya jelas. Ditanya dalilnya harus bisa jawab. Ilmiah kok. Agama ini agama ilmiah gitu loh. Bukan alasannya, dalilnya mimpi. Ya. Wah, saya kemarin mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah bilang gini. Terus piye buktikannya? Mimpi dia itu benar. Piye caranya? Ya. Nah, kalau yang seperti ini itu dijadikan dalil, pasti nanti ujung-ujungnya sesat. Ya. Dia mimpinya manusia itu bukan wahyu, lain dengan mimpinya Nabi. Ru'yal anbiya wahyi hak. Kalau mimpi manusia itu enggak bisa. Dan tidak pernah Islam itu menjadikan mimpi sebagai dalil sama sekali. Siapapun yang bermimpi selain Rasul, para Rasul dan para Nabi, tidak ada yang mimpinya jadi dalil. Dalil yang mengikat sifatnya untuk orang lain enggak bisa. Paling bantar buat dirinya sendiri itu pun bukan dalil qat'i. Hanya istiqnas buat ngadem ayem aja. Ya, misal dia mimpi melihat yang indah-indah dalam mimpinya. Mudah-mudahan itu pertanda untuk motivasi dia. Tapi untuk jadi dalil yang mengikat orang lain enggak bisa. Itu pun dengan syarat-syarat tertentu mimpi itu bisa dijadikan sebagai pertanda, tapi bukan qat'i ya sifatnya ya. Tetap sifatnya enggak enggak qat'i dan tidak wajib dipercaya apalagi diikuti oleh orang-orang lain. Ya. Jadi sebagian ulama menyebutkan kapan yang namanya mimpi itu bisa jadi istilahnya istiqnas, terjemahan bahasa Indonesia enggak ada, memang istiqnas itu sesuatu yang bisa menjadi apa ya? Ya padem ayem gitulah. Kecenderungan apa ya, kecenderungan ya, istiqnas menentramkan hati kita itu dengan tiga syarat. Yang pertama, mimpinya terulang-ulang ya, terulang-ulang. Lam yabqa minal mubasyirat min mubasyiratin nubuwah, lam yabqa minal nubuwah illa ru'ya salihah. Tidak tersisa dari cabang-cabang kenabian kecuali mimpi yang baik. Cuman harus berulang-ulang, karena sesuatu yang berulang-ulang ini memiliki pesan tersirat dibandingkan yang hanya sekali saja. Yang kedua, pesan yang disampaikan dalam mimpi itu ya harus punya landasan secara syar'i. Ya, itu syarat yang kedua. Jadi yang ketiga ya, mungkin bisa ditambahkan yang ketiga adalah pesannya pesan yang baik, bukan pesan yang jelek. Contohnya pernah dialami oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini beliau tinggal di negeri Syam yang di sana banyak orang-orang sekte Drus. Drus itu sampai hari ini masih ada di Lebanon sana terutama ya. Termasuk pengikut kebatinan. Salah satu firqah Syiah Batiniyah yang ulatus Syiah itu namanya firqah Drus. Drus ini kafir, hukumnya keluar dari Islam gitu loh. Cuman zahir mereka seperti kaum muslimin. Nah, Ibn Taimiyah sebagai imam alim di negeri sana itu sering diminta untuk menyolatkan jenazah. Nah, beliau enggak tahu ini jenazahnya muslim atau drus. Kalau drus enggak mau menyolatkan. Karena enggak sah untuk diperlakukan sebagai kaum muslimin. Nah, beliau bingung bagaimana caranya agar di satu sisi beliau bisa tidak menghindari untuk menyolatkan orang Islam tapi juga tidak terjebak kepada menyolatkan orang yang tidak pantas disolatkan. Nah, beliau mimpi. Oh, yang ketiga begini. Kalau itu kaitannya dengan Rasulullah, ya, yang dilihat Rasulullah, maka dia harus tahu ciri-cirinya Rasulullah dan harus sesuai dengan ciri-cirinya Rasulullah. Nah, biasanya kan orang kan ngakunya, saya mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah bilang gini, gini, gini, gini. Gitu kan? Dalilnya kan itu kan biasanya. Nah, itu ciri-cirinya pertama harus pas dengan ciri-ciri Rasulullah. Apa yang kamu lihat? Bagaimana? Coba ceritakan. Cocokkan dengan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, cocok enggak ciri-cirinya? Wah, saya ketemu Rasulullah. Rambutnya cepak, kumisnya tebel. Enggak ada jenggotnya. Wah, itu bukan Rasulullah itu. Enggak tahu siapa itu. Enggak mungkin kayak gitu loh. Bohong berarti dia. Atau kulitnya hitam. Nah, jelas bukan Rasulullah. Kita harus tahu ciri-ciri Rasulullah seperti apa. Ya, itu sudah dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sampai kepada kita. Yang nah, ketika itu Ibn Taimiyah bermimpi beberapa kali ketemu Rasulullah. Apa pesannya di situ? Alaika bisyarti ya Ahmad. Nah, ya sudah. Kalau gitu kamu harus pakai syarat. Wahai Ahmad. Ahmad ini namanya Ibn Taimiyah. Ahmad bin Abdul Halim. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah Al-Harrani. Ya, kamu bilang syarat kalau gitu. Misalnya, Allahumma in kana musliman faghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Ya Allah, kalau jenazah ini jenazahnya orang Islam, maka ampuni dia, rahmati dan seterusnya. Ilmu ini, ya kan, yang suka diminta untuk nyolatkan orang yang tidak sholat, bilang aja begitu. Kita nggak tahu ini, di sini banyak orang abangan, ya, ngaku KTP-nya Islam tapi boh raruh sehari-harinya kayak apa. Sudah antum persyaratkan seperti itu aja, enak. Dan menggunakan syarat itu adalah sesuatu yang ada dalilnya. Contohnya, kalau seseorang tidak yakin terhadap apa yang akan dihadapi, orang mau haji, tapi dia khawatir nggak bisa menunaikan haji, takut sakit, nggak bisa melanjutkan haji, dan dia juga nggak siap dengan konsekuensi karena haji ini ibadah yang harus disempurnakan apapun. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Kalau sudah rusak pun harus diselesaikan. Kecuali kalau dia sudah bersyarat. Allahumma in habasani habis famahilli haitsu habastani. Ya Allah, kalau aku terhalang oleh suatu halangan maka aku akan tahalul di tempat itu. Sudah. Dia enggak perlu melanjutkan lagi. Jadi menggunakan syarat itu adalah sesuatu yang ada pijakannya. Nah, ini hanya berlaku bagi Ibn Taimiyah gitu. Apa kita harus ngikuti mimpinya ini? Enggak. Harus percaya? Enggak juga. Tapi paling tidak yang bersangkutan ya, ketika mendapat pesan seperti itu melalui mimpinya, ya, dia punya alasan gitu loh. Karena memang pesan ini ada apa namanya? Pijakan syar'inya, ya. Jadi dalil itu, kita berdakwah ini harus pakai dalil yang jelas. Quran, ya, ayat-ayatnya jelas, difahami dan digunakan dengan cara yang benar. Ini juga gak kalah pentingnya, ya, memperhatikan siap konteks suatu ayat, ya. Ini tidak kalah pentingnya dengan menggunakan ayat itu sendiri. Karena kalau konteksnya ini gak diperhatikan, ya, itu makna itu akan kacau balau. Dan bahasa Arab itu sangat terikat dengan konteksnya. Al-Aziz, Al-Karim. Bagus enggak? Al-Aziz. Bagus kan? Al-Karim. Bagus. Coba baca surat kalau enggak salah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan atau Al-Jathiyah gitu ya. Ketika berbicara tentang ahlun nar, sudah di dalam neraka, apa kata Allah? Zuk innaka antal azizul karim. Bagus gak artinya? Rasakno. Artinya gitu loh. Kamu itu yang dulu sok berkuasa, sok mulia. Bagus gak artinya? Ya bagus. Konteksnya lain, ya. Konteksnya sangat sangat menentukan makna ayat itu seperti apa. Dan penyebab kesesatan dari dulu sebelum umat Islam adalah yuharrifunal kalima'an mawadhi'i. Menyimpangkan, melencengkan kata-kata dari kedudukannya dalam kalimat itu. Kalau dia ditaruh di sini, dibaca dengan membaca awal dan tengah dan akhirnya, maka maknanya begini. Tapi kalau ininya tok dicomot ini tok tengah-tengah enggak dilihat sebelumnya konteksnya siapa, ini ayat berbicara tentang kaum muslimin atau kaum musyrikin. Enggak diperhatikan. Ya. Seperti orang-orang Khawarij. Ayat-ayat yang turun berkenaan dengan orang-orang musyrik ditembakkan ke kaum muslimin. Enggak ngerti konteks mereka ini. Itu akhirnya menimbulkan kesesatan. Ya. Menimbulkan kesesatan. Tapi kalau difahami secara konteks maka itu akan jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Dijelaskan di sini oleh Syekh Ibn Utsaimin bahwa al-basirah itu bisa terwujud apabila kita menguasai tiga hal. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Basirah di sini apa maksudnya? Yang pertama, ayakun ad-da'iyatu 'aliman bil hukm asy-syar'i. Si da'i ini harus tahu tentang hukum syar'i yang akan dibahas. Dia membahas masalah apa, dia harus tahu dulu hukum syar'inya. Wa fi kayfiyati dakwah, metode yang dia gunakan dalam dakwah dengan cara apa? Ini termasuk bagian dari basirah. Contoh. Apakah dia akan menggunakan nasihat, teguran langsung, atau tertulis, atau pakai orang lain? Ini cara-caranya bagaimana? Ya. Atau dengan sindiran, ma balu aku amin, yaf'aluna kada wa kada. Kenapa sih kok ada orang yang begini dan begini? Ya. Atau dia memuji tapi bersyarat. Seperti Rasulullah SAW ketika ingin memuji Ibnu Umar, ni'mar rajuli Abdullah law kana yakumu minal lail. Abdullah bin Umar ini adalah laki-laki yang masya Allah, seandainya dia qiyamul lail. Nah, ini nyuruh qiyamul lail tapi halus gitu. Ya. Ini maksud cara dakwah. Metodenya seperti apa yang akan digunakan? Dia harus tahu, harus pas. Mendakwahi orang yang jahil, betul-betul berbuat kesalahan karena kejahilan, enggak sama dengan orang yang sudah punya basic ilmu. Mendakwahi orang yang baru masuk Islam, yang masih labil imannya, enggak sama dengan mendakwahi orang yang sudah lama menjadi seorang muslim. Ya, orang yang jahil, orang yang baru masuk Islam, enggak boleh dikerasi. Walaupun kesalahannya fatal. Kesalahannya di mata orang adalah kesalahan besar, dia gak boleh dikerasi. Ya. Jangankan kesalahan perbuatan syirik yang murni karena kejahilan saja, itu masih dimaafkan. Gitu loh. Apalagi sekedar kesalahan-kesalahan yang tidak sampai ke tingkat syirik. Tapi statusnya jahil loh ya. Jahil itu artinya dia baru masuk Islam atau sedang dalam proses belajar. Mau belajar, ya, bukan jahil karena nggak mau belajar. Ini lain lagi statusnya, sebetulnya bukan jahil dia. Dia itu namanya mu'rid. Ya, waman a'rada an dzikri. Jadi ada al-i'rad, itu termasuk salah satu penyebab kekufuran yang paling banyak melanda kaum yang mengaku muslimin ini. Ya, lain dengan jahil. Kalau jahil itu memang dia imma dia ini baru masuk Islam atau karena tinggal di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh dakwah atau karena memang belum tahu tapi sedang dalam proses belajar. Lain dengan orang yang tidak mau tahu. ya, tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, kajian banyak, buku-buku ada, tapi nggak pernah mau datang, nggak pernah mau baca, nggak pernah mau dengarkan kajian. Kalau dia berbuat kesalahan yang sama, ini bukan orang jahil namanya. Dia nggak dapat uzur di situ, ya, nggak dapat uzur. Karena kalau kita kasih uzur juga, ya semua orang kan kayak begitu kan. Sudah nggak usah belajar aja, mau dapat uzur kok. Bedanya apa yang belajar dengan yang nggak belajar? Semua dapat uzur, ya kan? Yang malas nggak mau datang juga dapat uzur. Ya nggak usah belajar lah, capek-capek. Ya. Akan sama antara orang yang nggak mau belajar dengan orang yang belajar. Padahal Allah mengatakan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Nggak sama. Nah, kita harus tentukan caranya dengan cara seperti apa. Yang ketiga adalah, di antara tausirah ini bagian dari tausirah adalah mengetahui kondisi orang yang akan didakwahi. Kondisinya ini seperti apa. Tadi itu termasuk jahilkah atau sudah tahukah, ini termasuk kondisi orang yang akan didakwahi. Kalau dia ini orang sudah tahu, nekat, caranya lain dengan orang yang belum tahu. Orang yang terpaksa, ataukah orang yang atas pilihannya sendiri, lain. Anak kecil dengan orang dewasa, lain. Orang yang berakal dengan orang yang enggak mudeng-mudeng juga lain caranya. Cara menyampaikannya jangan terlalu ilmiah. Jangan bulat-bulat, wah fihi khilaf. Oh, Imam Syafi'i bilang ini udah kasih intinya aja apa gitu loh, boleh enggak? Terus saya sebut-sebut khilaf, malah mumet nanti. Jadi itu termasuk bagian dari basirah. Hukum syar'inya tahu, cara menyampaikannya tahu, dan kondisi yang didakwahi juga tahu. Baru nanti itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Ya. Mungkin cukup di sini dulu. Insyaallah kalau ada tambahan kita lanjutkan habis sholat isya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.